Itu yang pertama. Jadi kata beliau, seseorang akan mendapatkan ilmu dengan baik kalau memang dia itu cerdas. Yang kedua adalah al-hirsu, yaitu semangat. Semangat cerdas dok, kat lahir cerdas, enggak punya semangat babar blas untuk belajar. Kecerdasannya cuma ning poin blengan. Ah, iya kan? Apa poin bleng? Game online kan? Wah, awas, awas. Saya kan enggak tahu. Teriak-teriak kalau saya pas di warung itu sampai budek kuping saya itu. Awas, awas, burimu, burimu, awas, awas. Semangatnya cuma untuk poin blengan dok. Apalagi liburan. Wah, ini masa yang bebas sekali untuk game online. Ya kan? Sampai lupa waktu, makan aja enggak penting. Yang penting duit 5.000 untuk 3 jam. 2 jam atau 3 jam? Hah? Oh, saya mau mancing ya. Ada yang ngomong duit 3 jam berarti sering itu 3 jam berarti. Ya kan? Tak pancing enggak kena ternyata. Jadi yang kedua, semangat. Jadi cerdas harus semangat juga dalam menuntut ilmu. Cerdas tuh enggak punya semangat, ya lemes. Yang ketiga hampir mirip, yaitu istihadun, bersungguh-sungguh. Tenanan, menjauhi segala bentuk kemalasan dan sesuatu yang bisa melalaikan dari belajar. Itu bersungguh-sungguh. Bagaimana kalau kita, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan suatu ilmu tapi kita gak sungguh-sungguh? Di depan kita ada buku umpamanya, bagus umpamanya, baru dibagi tadi, dibagi gak? Dapat gak tadi? Yang putra gak dapat? Sebagian ya, ya alhamdulillah yang gak dapat ya nanti masih punya duit bisa beli sendiri ya. Nah, insya Allah ada buku bagus. Tapi sampingnya ada laptop juga, ada modemnya lagi. Kalau laptop kan ada modemnya, ngapain? Gitu. Terus antara buku yang bagus, yang dibaca sangat bagus, akhirnya menang modemnya. Buka apa? Ya nggak tahu lah. Mungkin beli apa? Facebookan mungkin, ya. Akhirnya Facebooker melupakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Sebagai seorang talabul ilmi, tersibukkan dengan yang sifatnya mungkin sifatnya mubah saja, tapi bisa jadi haram kalau misalnya melupakan hal yang wajib. Ya, makanya Munas Nahdlatul Ulama ya di Surabaya itu dulu pernah dengar nggak? Facebookan kan diharamkan kalau Nahdlatul Ulama. Ya, iya kan? Ya. Tapi tergantung kita yang menggunakannya. Itu yang ketiga, sungguh-sungguh. Yang keempat adalah, jadi yang pertama al-zaka'u wal-hirsu wa-istihadu. Yang ketiga adalah wa-dirhamun. Dirham, apa? Uang. Maksudnya modal lah. Lo masa sekolah ngaji gak gua buku, walaupun aja gak nyileh, punya pensil gak? Ditukul di luru. Nah kan? Ya, jadi harus modal lah, maka sehari pulsa 5.000 nggak bisa beli pulpen, cuma harganya 1.000. Ya kan aneh sekarang. Pulsa itu apa 5.000? Cuma untuk SMS-an atau mungkin paket apa namanya unlimited yang Telkomsel itu sehari 5.000 atau berapa hari? Ya kan? Belum pernah. Oh, kebetulan saya juga pakai itu soalnya. Iya kan? Tapi untuk beli buku malas. Eman-eman itu loh. Alah ngaji, sebenarnya kan ngaji kan ruang kayak ustaz itu pahala didengar oleh malaikat. Iya kan? Cuma dapat dengar malaikat tapi ilmu enggak dapat. Iya. Jadi modal lah masuk pulpen jile. Ya mungkin kalau kelupaan ya itu lain hal. Yang kelima adalah wasahbatu ustadin, bersahabat atau belajar dengan ustad. Ada pembinanya, pembimbingnya. Jalan autodidak bahaya kalau memang belum punya dasarnya. Ya. Kemudian yang kelima ini harus dibimbing dengan seorang yang mumpuni. Tadi malam sempat dialog dengan seorang ikhwan yang baru pulang dari ITB Bandung sana, ya kan? Dia mengungkapkan suatu pernyataan. Sekarang kaya itu mondok pesantren suatu hal yang tidak penting lagi. Kenapa? Kita buka internet mau nyari hadis ini sahih atau tidak, ketemu, ya kan? Kita mau cari hadis apa saja di internet, hadis itu sahih atau enggak pasti ada. Kebanyakan ada. Kalau sudah diposting harusnya ada. Ya kan? Tapi itu substansinya, isi dari ilmu, bimbingan seorang ulama, bimbingan seorang yang mumpuni masih sangat dibutuhkan. Karena apa? Kalau sekedar kita buka internet, ya kan? Sifatnya oke lah, bagus, antum buka situs yang islami semua, bagus, tentang hadis, tentang akidah, fikih. Tapi tanpa diiringi dengan bimbingan ustadz, tanpa diiringi dengan dasar-dasar metode dalam pengamalannya, ya kan? Akhirnya kita cuma mengetahui sekedar wawasan. Malah paling parahnya adalah cuma membanding-bandingkan antara kelompok A, kelompok B, kelompok C. Apa sih omongannya kelompok A tentang masalah sesuatu hal? B gimana? C gimana? Dia ambil kesimpulan, aku gak ikut A, gak ikut B, gak ikut C, netral, ya kan? Cuma sekedar wawasan akhirnya. Dia gak mau tanya sama orang yang mumpuni, bagaimana yang benar, bagaimana sesungguhnya. Jadi kayak motonya sebuah universitas di Solo apa? Wawasan, ya sama, keislaman dan apa itu di Solo itu? UMS Muhammadiyah Surakarta kan cuma wawasan keislaman. Jadi tidak sedikit ya para mahasiswa-mahasiswa cuma sekedar mengerti saja tentang hukum-hukum ilmu agama. Kan wawasan. Cuma wawasan. Wawasan cuma sekedar untuk sebagai wacana saja. Enggak perlu kita mendalami dengan sangat dalam. Itu sekedar oh, pamannya hukum pakai celana di atas tangan di atas mata kaki itu sunnah, wacana saja. Di bawah pun oke-oke saja, ada yang membolehkan, akhirnya ya wes wacana saja. Enggak ada amaliahnya. Ya, itu. Yang terakhir kata beliau, seseorang akan mendapatkan ilmu dengan sangat sempurna, ya enggak sampai sempurna, dengan bagus ya, yaitu dengan bersabar, yaitu tulu zamanin, waktu yang sangat lama. Antum sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun juga, kuliah 4 tahun setengah, 5 tahun, skripsinya nyandal-nyandal, umpamanya. Lama kan belajar? Maka jangan sampai pernyataan, ada pernyataan yang apa, jadi santri kilat, kiai apa namanya, instan ya. Cuma sekedar bisa bahasa Arab saja tanpa diiringi tadi belajar dengan seorang pembimbing yang mumpuni. Tuh. Jadi 6 hal tersebut harus ada di diri kita semuanya sebagai seorang pelajar, seorang talabul ilmi. Yang pertama tadi apa tadi? Kecerdasan, al-dhaka'u. Yang kedua semangatnya, jangan sampai cuma semangat game online-an saja. Kalau bisa enggak usah di-cut saja game online-nya. Kemudian sungguh-sungguh, kemudian ya modal dikit lah, masuk modal dengkul. Kemudian dibimbing dengan guru, jangan sampai kita autodidak cuma sekedar baca tok. Dan yang terakhir adalah membutuhkan waktu yang lama. Itu hal yang alamiah, yang alami. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan ilmu tanpa melalui proses. Ya. Jangan mencoba muka-muka aku bermimpi dapat ilham ujuk-ujuk isok apa hadis arba'in, wah arba'in tok ini kan, kemudian ujuk-ujuk meneh apal juz 30 tok, ujuk-ujuk sebur itu adanya. Jadi kan cuma sekedar mimpi belaka. Ya, jadi agama Islam itu adalah agama yang apa namanya masuk akal, masuk akal hal yang sesuai fitrah, nggak ada ceritanya kecuali orang yang cerita yang leneh, ya. Seorang kiai ada di rumah, tapi dia bisa cerita saya tadi tawaf di Ka'bah 7 kali, padahal jasadnya di rumah. Nah, kan ada cerita leneh, nah, seperti itu kan? Itu kan nggak masuk akal, ya kan? Nggak sesuai fitrah. Oh, jasadnya di rumah kok di masjid atau di kamar, tapi dia bilang saya tadi ikut naik haji sama Mbah, sudah tawaf 7 kali, wah, mencium apa Hajar Aswad, ya kan? Itu kan hal yang aneh-aneh, nggak masuk akal. Atau ada orang bilang, ah si Kiai A itu bisa melewati apa namanya laut hanya dengan berlari, naik apa, berlari di atas air. Atau ada lagi ditembak, kecuali tembak dengan apa peluru emas nggak mati mamanya, itu kan adanya di si Pitung aja, ya kan, film si Pitung aja, bukan di Islam. Kemudian ya kawan, sedikit kita akan membahas ada kaitannya sedikit atau lebih umum lagi tentang masalah keistiqomahan kita. Kaitannya nanti banyak fitnah-fitnah yang timbul. Perhatikan. Zaman sekarang ini kita lihat para pemuda dan pemudinya sudah asing, mulai asing dengan Islamnya, mulai merasa aneh dengan keislamannya atau mungkin temannya, merasa tidak nyaman berdekatan dengan orang yang menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim ataupun muslimah, merasa tidak srek kalau ngobrolnya sama orang yang berpeci, lebih srek kalau dia ngobrolnya sama yang pakai celana jeans bolong dengkule, bolong apa ya? Celananya maksudnya dengkule bolong, gimana celananya, ya kan? Itulah fenomena yang terjadi sekarang ini. Seorang pemuda ataupun pemudi, yang pemudi wah, contohnya mungkin lebih seret kalau dialog, diskusi, ngobrol sama yang teman wanitanya yang apa namanya pakai baju ala kadarnya, ya kan, ala kadarnya, karena nggak punya duit untuk jahitkan baju atau eman-eman untuk belikan HP itu. Maka perlu suatu penanaman kepercayaan terhadap Islam itu sendiri. Umat Islam jadi asing dengan agamanya, ini sesuatu yang sudah mulai timbul zaman sekarang ini. Maka perlu pembahasan, perlu mengembalikan, perlu mengingatkan tentang pentingnya sebuah keistiqomahan kita dalam beragama Islam. Jadi yang pertama itu, semakin jauhnya kita dari agama Islam, semakin jauhnya kita dari Allah, semakin jauhnya kita dari Rasulullah zaman kenabian para Khulafa Ar-Rasyidin, maka kita semakin merasa free, bebas, tidak ada yang mengikat. Mau bertindak apapun, gak ada yang mengingatkan. Kalau diingatkan malah sendalnya diangkat, ya, pakai tangan, mau ditimpuk kalau ini yuyu mimi, ya. Apa kui? Apa bahasa apa lagi itu? Yang kedua, semakin bertambahnya fitnah atau penyakit di zaman modern ini, para kaum muslimin sangat dengan mudah untuk mengungkapkan, untuk menyalahgunakan apa yang diberikan Allah kepadanya berupa nafsu. Ya kan? Suatu hal yang menyenangkan, kesenangan yang sementara, kesenangan duniawi, dari mulai teknologi, yang paling sangat menyerang adalah teknologi. Dulu usaha warnet kembang kepis, kesannya kalau di warnet itu pasti buka yang gak genah-genah, ya kan? Tapi sekarang di warnet itu penuh dengan para tentara. Tentara apa? Game online itu loh, poin pelanggan itu loh. Wah, kayak tentara. Oh, wono-wono, kayak ini, kayak bising ya. Ya kan? Belum lagi yang masih suka membuka situs-situs yang gambarnya biru semua. Nah, kan? Ya, HP-nya tolong dinonaktifkan. Merusak konsentrasi. Derasnya fitnah ini biasa kita sebut dengan fitnatus syahwat. Ya. Biasa kita istilahkan dengan fitnatus syahwat. Itu yang kedua. Jadi kaum muslimin lebih bisa mengimplementasikan nafsunya untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Ya. Makan sekarang apa yang enggak ada? Dari hot dog sampai dog hot atau apalah, ya kan? Dari ular kobra digoreng, ular kobra di sate. Cuma urusan perut. Itu kan nafsu. Dari pakaian. Pakaian apa pakaian? Dari mulai yang atau model rambut, ini zamannya Justin Bieber nih. Rambutnya modelnya gimana? Ikut-ikutan. Ya kan? Fitnatus syahwat ini kalau bisa kita singkat ada 3 S dan 3 F. Apa itu? S yang pertama adalah song. Sing atau song ya? Sing atau song? Nyanyian. Song ya? Oh ya. Nyanyian itu salah satu ungkapan nafsu yang tidak terkendali. Lebih hafal nyanyiannya alamat palsu daripada alamat menuju surga. Iya kan? Alamatnya surga, alamatnya mana surganya, ya kan? Enggak tahu alamatnya surga, arahnya ke surga enggak tahu, tapi alamat palsu diikuti terus. Palsu, genah-genah palsu diikuti terus alamatnya. Yang alamat genah ke surga sudah ada petunjuknya, arahnya sudah ada panduannya, sudah ada handbooknya, masih aja dikesampingkan. Jadi nyanyian lebih mudah terngiang-ngiang di telinga daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Itu nafsu juga. S yang kedua apa? Sport, olahraga. Nafsu juga, kesenangan kan? Coba sekarang antum bisa bangun jam 2 malam gara-gara pengen melihat apa Inter Milan sama Inter Sukarjo namanya. Ya, jam 2 bisa bangun, alarm setel. Jam 2 kurang 10 menit harus bangun. Bangun ke kamar kecil, buat kopi, kacangnya siapke. Yes, mantap. Olahraga kan? Tapi kalau untuk surat tahajud udah punya niat, alhamdulillah ada niatnya, udah dibuat alarm. Bunyi alarmnya tip. Pateni, tidur lagi deh. Iya kan? Tapi kalau sepak bola, wah dibela-belain, bahkan ada yang gak mau tidur. Nanti malah gak bisa bangun. Ya kan? Itu yang kedua, S yang kedua, S yang ketiga. Nah itu tadi, seks. Nah kan, nafsu. Kita suka sekali buka yang layarnya biru-biru semua, bahaya. Atau bacaannya yang bahaya juga. Contoh yang sangat sekarang ada adalah koran apa itu? Yang berbahaya, yang tidak patut kita baca, banyak cabulnya. Iya. Apa deh? Oh iya, meteor. Hati-hati ya. Itu koran-koran yang sangat menyesatkan bagi orang yang ingin menuju jalan yang sangat lurus ini. Itu S yang F. F yang pertama adalah film. Iya betul, saya lupa bahan. Film. Sama tadi, kita lebih betah di depan televisi nonton film yang durasinya 3 jam karena ada iklannya, kalau ada iklannya mungkin cuma 2 jam ya kan? 3 jam dari mulai jam 8 sampai jam 10 malam matanya melotot nonton televisi, jangan sampai terlewatkan. Tapi untuk ngaji 1 jam lah wis kentro, aduh ngantuk ya kan? Film. Yang kedua, fashion. Apa fashion? Hah? Busana? Model ya. Ya. Kita tertipu dengan busana atau model-model yang ada sekarang di media massa ataupun di elektronik ya. Kita sukanya ikut-ikutan. Tadi sudah dibahaskan hadisnya tentang zuhud tadi. Kita akan seperti buih. Dibahas tadi. Ya. Ya kayak itulah. Kita seperti buih. Ya kan? Mau ngalirnya ngalor ya ngalor, itu yang itu nabrak waktu oke cedes ya kan? Ada telaknya ikut dilewati. Itu umat Islam sekarang ini. Ikutnya model sekarang itu apa sih? Model rambut namanya. Oh, anu Ronaldo atau Justin Bieber atau apa lagi? Atau saya hafal. Yang F yang terakhir adalah fun. Apa fun ya? Hampir mirip lah. Cuma membuang-buang waktu. Kesenangan sia-sia. Pokoknya bebas. Pengennya senang-senang, uripnya jadi susah. Aneh bin Ajib ada pernyataannya muncul, urip pisan jadi susah. Ayo senang-senang. Harusnya urip pisan ayo golek amal sing akeh. Tapi ada urip pisan ayo ge seneng-seneng mumpung iso urip, masa orang pernah ngrasakne bir, orang ngrasakne apa namanya? Pil koplo, masa orang pernah ngrasakne macam-macam ya kan? Tuh, bebas. Itu fitnatus syahwat. Kemudian yang berikutnya adalah fitnah yang timbul zaman sekarang ini, diantaranya juga adalah berupa pencampur adukan pemahaman, pencampur adukan pemikiran, pencampur adukan ajaran Islam dengan yang berasal bukan dari Islam. Zaman sekarang ada, banyak muncul. Agamanya apa mas? Islam. Ajarannya A, B, C, D, E, 5 ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, tok. Itu tok. Tapi yang lainnya, ya pada umumnya masyarakat gimana lah, yaitu Islam. Ya kan? Dia gak tahu dari mana itu sebenarnya. Adatnya mungkin bukan yang kayaknya Islami sih. Padahal Islam yang kita anut bersih dari segala pemahaman, bersih dari segala pemikiran, bersih dari ajaran yang menyimpang, pemikiran yang sesat, pemahaman yang tidak berasal dari Islam. Dampaknya adalah yang paling minimal, dampaknya adalah kita akhirnya punya sebuah pilihan dalam pribadi. Pokoknya Islam menurutnya Mas Hutomo gini, Islam menurutnya Mas Lanlaki gini. Akhirnya saya menentukan pilihan. Kalau gitu saya tak buat Islam model saya sendiri aja. Oke lah, jadi banyak lah kan. Jadi umat Islam tidak percaya lagi dengan keislaman, dengan agama Islamnya tersebut. Sudah tidak ngeh lagi dengan Islamnya. Jadi Islamnya begitu, sudah umat tahu, bingung, puyeng terus keliling, mending mencari alamat palsu aja. Ya kan? Ketemu, nggak ketemu, nggak main alamat palsu, nggak ketemu. Ya kan? Jadi akhirnya membuat orang bingung dengan agamanya sendiri. Ya. Bukan agama yang bikin bingung kita, tapi kita yang bingung agama kita. Jadi jangan sampai keliru ya. Berarti agama Islam harus bingung, Mas. Enggak. Yang bingung itu kita, karena kita belum tahu hakikat ajaran Islam. Islam itu agama yang mudah. Ya. Sesuai dengan fitrah. Murah juga. Islam itu murah ya. Murah. Contoh, umpamanya kita melihat suatu acara yang diadakan oleh masyarakat pada umumnya 7 harian, 40 harian, itu kan murah atau mahal, Mas? Murah atau mahal? Kalau mengadakan acara itu mahal atau murah? Mahal bagi orang yang enggak punya duit. Orang yang kaya MM-an duit itu ya kerusakannya kecil. Maksudnya artinya gini, Islam itu sesuatu yang mudah, ngapain dipersusah? Sesuatu yang murah, ngapain kok dipermahal? Ya kan? Akhirnya apa? Ada yang sampai berani utang gara-gara acara seperti itu. Ya kan? Jadi kebingungan yang terjadi bukan karena Islamnya yang bikin bingung, tapi kita yang masih bingung cara memahami yang benar. Ya kan? Kasarannya Islam itu warna-warni, merah, putih, hijau, kuning. Ini bukan partai lo ya. Nanti merah opo. Engko gambaran di otaknya nanti, wah merah berarti hae, biru berarti hae, sing apik mesti putih. Nah, putih ya opo? Enggak ada. Iya kan? Artinya gini, kita enggak tahu Islam sesungguhnya yang asli itu yang warna biru aslinya atau warna yang kuning. Ya itu yang bro, yang kita mungkin di antara kita masih bingung. Si A bilang biru, si B kuning, si C merah, si D hijau. Jenis yang ahli Islam yang bersih itu yang mana sih? Nah itu yang proses, sebuah proses tadi. Kalau kita cuma sekedar cari internet, cuma sekedar wacana tadi kan, makanya perlu bimbingan seorang yang mumpuni. Kebingungan kita, akhirnya kita buka internet, cuma sekedar buka internet, cari di Mbah Google atau Mbah De Yahoo, Mbah Mali kan. Dicari tentang Islam yang benar, di saksian Islam yang benar gimana sih, muncul banyak pilihan. Akhirnya bingung, tambah bingung lagi, banyak ya kan. Makanya perlu bimbingan seorang yang mumpuni. Fitnah seperti ini biasa kita sebut dengan fitnatus syubhat, fitnah keraguan-raguan dalam beragama Islam, dalam memahami Islam. Kita bingung dengan agama kita. Bukan agama yang bikin kita bingung, tapi kita sendiri yang bingungi sendiri. Wong sudah genah kok. Ya. Maka perlu suatu proses, yaitu dengan talabul ilmi, mencari ilmu dengan pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau kita memahami Islam dengan metodologi pemahaman yang ala kadarnya, memahami Islam cuma sesuai selera saya atau sesuai selera pimpinan, ya macam-macam. Tapi kalau kita ingin tahu Islam yang sesungguhnya, maka kita kaji

menempuh jalannya lurus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh tanpa berbelok ke kanan dan ke kiri, tidak menambah dan tidak mengurangi, tidak ifrat atau berlebih-lebihan, dan tidak boleh tafrit atau meremehkan. Itu keistiqomahan. Jadi jalannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukunya atau pegangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahamannya, untuk memahami keduanya dengan pemahaman para salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Ya, tidak menambah dan tidak mengurangi. Tidak ifrat atau berlebihan dan tidak meremehkan. Ya. Untuk ini yang terakhir ini, maka keistiqomahan itu sangat penting. Tapi jangan sampai semangat yang sekarang ini mungkin sekarang timbul membuat kita berlebih-lebihan, melampaui batas, melampaui batas baik kemampuan atau melampaui batas yang dibatasi oleh syariat. Ya. Contohnya apa? Wah, pompong saya semangat ini. Saya tak sholat lail dari mulai bangun tidur. Tidurnya sudah sejam. Jam 9, jam 10 bangun kan. Sampai subuh. Gak tidur. Sampai jam 4 lah. Sebelum adzan subuh, karepe mau istirahat sebentar. Subuhnya masa lama, 12. Ya. Semangatnya besar. Atau zaman sahabat dulu seperti itu ada juga yang sampai pengen, kalau gitu saya gak usah menikah lah. Saya tak jomblo aja. Ngapain jomblo? Biar bisa nuntut ilmu lebih banyak lagi dong. Ya kan? Jadi, supaya saya dapat menempuh keistiqomahan, menempuh jalan yang benar, maka saya tidak akan menikah. Oh, ngeri dong. Ngeri gak maksudnya, Bang? Ngeri. Oh, soalnya dia yang ngeri, Anisan. Iya kan? Ini ifrat, berlebihan. Kalau seperti itu nanti kalau sudah masa futur, masa lemah, bablas, bahaya. Maka kata Rasulullah, melakukan satu amalan continue meskipun cuma sedikit. Oke lah, mau puasa Senin Kemis, bagus. Senin Kemis. Continue tapi jangan cuma berorak gurbar ngaji dok poso kemis, iki pas kemis ya. Oh, seharusnya kapan tadi pagi harusnya. Ya. Atau mungkin Senin sampai Rabu kan ikut di sini pengajian, kemudian kemis gandeng Senin baru ngaji kan belum puasa. Semangat kemis besok saya tak puasa umpamanya. Baru itu Senin berikutnya poso kok angel men ya. Kemis berikutnya saya angeli, ya wis. Itu kan tidak continue. Rasulullah lebih menyukai sedikit tapi continue daripada banyak beritu babar belas. Semalam baca 3 juz tapi 5 bulan gak baca Quran, kan malah bilang gini, bang ustaz jamaah takdim ya kan 5 bulan pokoknya asumsinya 1 bulan paling-paling leneh maksud setengah juz kan pokoknya. Berarti 1, 2, 2.5 jus berarti kan 3 jus lah 5 bulan 3 jus tak jamak takdim lah yang umpamanya gitu kan. Satu hari ini satu malam ini 5 jus selesai, 5 bulan gak maca Quran, itu hal yang tidak baik. Atau sebaliknya meremehkan suatu amalan yang kelihatannya kecil tapi sangat besar di sisi Allah. Contohnya ada buang duri di tengah jalan atau penghalang di tengah jalan, ya kan? Itu kan hal sepele kan? Atau batu tengah jalan, alah, keluat tuh, sekian lah, lewat aku lewat, bablas. Setelah itu di dalam buri ini, kludak, wah tiba, wah ngerti mau tak pindah, kan? Ngerti ya, tapi qadar Allah wa sya'a fa'al, ya kan? Kalau sudah terjadi mau ngapain lagi? Ini kita aja yang meremehkan kruwato buyoni bani wong. Mengucap dalam hati seperti itu belakangnya gludak. Wah, iya kan? Wah, iki gara-gara aku, kan? Jangan menganggap remeh amal Islam yang meskipun kecil. Ya. Kita sedangkan tadi batu ya atau kerikil di tengah jalan. Kalau manusia gimana? Manusia gimana? Tadi kan kerikil, enggak gua orang lewat ah, bahaya kan? Kita singkirkan. Kalau manusia gimana? Kalau kita punya kekuatan silakan. Maksudnya manusia di sini tanda kutip adalah orang yang sedang demo itu loh mas. Ganggu jalan nggak? Ganggu jalan kan? Antum yang mahasiswa atau pelajar mungkin jangan sampai tertipu dengan semangat keislaman dengan menunjukkan solidaritas kita dengan turun ke jalan. Nah, ini bahaya nih. Karpe pengen menegakkan syarat Islam, tapi syarat Islam yang lain diinjek-injek. Ya kan? Apa? Mengganggu orang lewat. Kan syarat Islam itu kan? Kita nggak boleh mengganggu orang lewat. Wong kalau ada orang tanya aja alamat kita kasih tahu. Harusnya adabnya seorang yang adab duduk di pinggir jalan. Apa enggak hadisnya itu? Hadis tentang adab duduk di pinggir jalan, nongkrong ya istilahnya bahasa sekarang. Kalau ditanya alamat kasih tahu yang benar, jangan disesatkan. Tanya pas Masjid Istiqomah Fatailah mana? Oh ini perolehan wetan. Nah kapan ketemu nih kan? Menyesatkan itu. Itu aja orang tanya harus kita layani dengan baik. Nah ini ada orang segerombolan nggak gendera tegakkan syarat Islam ngedangi jalan enak mau ngapung air ke rumah sakit. Waduh bingung. Ngapung air ke enak demo. Tuntutannya tegakkan syarat Islam. Tapi ada orang mau melahirkan. Usut bu, air ke sesuai. Ah kan? Bahaya kan? Ini secara akal saja. Kita enggak secara mungkin kalau kita kasihkan dalil-dalilnya lebih mendalam mungkin lebih banyak lagi. Tapi secara akal naluri kita kan sangat mengganggu kan? Tidak manusiawi. Kita ganggu orang di jalan, bakar ban lagi, dirongsoki lumayan. Oke, kemudian selanjutnya keistiqomahan yang sempurna itu bagaimana? Keistiqomahan yang sempurna itu bagaimana sih? Di sini Afan saya tidak mengkopikan atau print outkan makalahnya, soalnya makalahnya masih amburadul, ini belum saya susun. Jadi ada A, B, C, belum sempat nyusun. Keistiqomahan yang sempurna dalam kitab Bughyatul Qasidin disebutkan ada 6 hal, 6 unsur. Yang pertama amal. Iya, namanya istiqomah kalau tidak beramal, tidak mengaplikasikan dalam kehidupan, bagaimana bisa istiqomah? Maksudnya istiqomah sholat jamaah lah. Nomor satu ini gak ada amal. Amaliannya gak ada. Gimana mau dikatakan istiqomah? Sholat jamaah gak pernah. Iya kan? Kita sudah berazam. Punya niat yang sangat tinggi dalam hati kita. Mulai sekarang, ya mungkin belum ya. Saya mau berusaha maksimal mungkin sholat jamaah di masjid. Ya. Niat tak. Amalnya gak ada. Wujudnya gak ada. Itu bukan istiqomah. Cuma niatnya aja ya, sudah mulai agak benar ya kan, sudah benar. Tapi tunjukkan amal kita. Kita ngaku apa? Kasarnya gini kan, kita ngaku cinta sama Allah, tunjukkan dengan, buktikan dengan amalan kita. Ya kan? Orang ngaku cinta tapi malas, ngaku seneng disuruh sholat emoh, ya kan? Atau mungkin bahasa sekarang ngaku suka sama seseorang umpamanya, tapi di pas coba kamu nyapu jalan nggak mau, katanya suka, kenapa nggak umpamanya ya? Tapi kaitannya dengan cinta kepada Allah, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu memang benar-benar cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Maka kita mencontoh amalnya ya Rasulullah dalam hal ibadah. Dalam hal beribadah ya. Kalau dalam keseharian muamalah keseharian, mungkin kita enggak bisa 100%. Bahkan hatta masalah ibadah pun enggak 100%, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk mengamalkan sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang kedua, tidak dikatakan istiqomah yang sempurna kalau tanpa kesungguhan. Hampir mirip dengan yang 6 hal tadi. Ya. Tidaklah dikatakan istiqomah seseorang yang sempurna kalau tanpa kesungguhan. Ya. Sholatnya pengen niat sholat sama ayo, sungguh-sungguhlah. Jangan cuma sekedar niat tok. Niat memang sudah dapat pahala, tapi kalau diungkapkan, dinyatakan, diamalkan, diimplementasikan, sangatlah lebih besar pahalanya. Yang ketiga adalah berasal dari definisi tadi ya, yaitu sikap pertengahan dalam mengamalkan. Tidak ifrat dan tafrit, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Wudu mamanya sudah dapat dalil tentang keutamaan wudu setiap kita kena najis terhadas, ya kan? Ya kan, setiap saya batal wudune, wudu meneh. Kan ada keutamaan juga. Tapi dia akhirnya sikapnya berlebihan. Berlebihannya gimana? Mosok wudu sikil cuma sampai, kalau kaki saya mana wudu? Mata kaki. Ngosok kerudungan mata kaki. Itu kan dengkul lah. Kan? Soalnya kan dengkul juga. Maksudnya, mosok guru tekan mata kaki, gak masuk akal itu loh. Katanya seperti itu. Atau, sikap meremehkan lagi, wudunya malah di bawah mata kaki. Mengurangi itu kan? Mengurangi. Jadi pertengahan, tidak ifrat, tidak melebih-lebihkan, dan tidak juga meremehkan atau mengurangi juga. Ya. Nek wudu dalile cuma sampai mata kaki atau di atas sedikit, ya kan? Maka jangan susah payah sampai cincin sarung di atas dengkul. Wah, kan? Cincin sarung di atas dengkul, itu aurat. Dengan PD-nya tempat wudu umum, wah kakinya karena panjangnya atau sarungnya, wah sampai di atas dengkul. Kenapa mas? Kan wudu biar sempurna kang. Nah, kang. Yang keempat, dikatakan istiqomah sempurna selain amal kesungguhan sederhana atau pertengahan adalah berdasarkan ilmu. Jangan sampai keistiqoman kita sesat atau menemui orang yang tidak berdasarkan ilmu. Ada orang yang mungkin keadaannya adalah posisinya bimbang hatinya atau butuh pencerahan hati, butuh ketenangan hati. Akhirnya dia tersesat suatu amalan yang diajarkan oleh seseorang yang mungkin juga malah tidak tahu juga, atau malah tahu tapi tidak bertanggung jawab. Kalau kita ambil tenang, ya wejangannya seperti itu. Kalau pengen tenang mas, hati kamu susah, gundah gulana, sedih, ya kan? Ini, baca ini, selawat Nariyah, Badriyah, selawat Walaki. Ini kalau dibaca 7 kali, wah besok, ada emas jatuh dari atas langit. Bukan emas, meteor jatuh, kan? Umpamanya seperti itu. Itu kan tidak berdasarkan ilmu. Jadi jangan sampai tersesat keistiqomahan kita. Kan banyak orang pengen menjalani suatu keistiqomahan tapi menemui jalan yang kurang benar. Yang kelima adalah, ini yang penting juga, ikhlasun niyah. Di mana-mana ikhlas pasti ada biasanya. kenapa kita kok pengen istiqomah? Anu kok, saya pengen istiqomah karena mau menikah. Habis menikah, masa lama. Ya kan? Ini sing nguyang-nguyang ini, saja ini ada panu ini. Istiqomah ini ada nikah lho itu. Oh, sebuah ini ngaji ini sregep. Soalnya syaratnya sing akhwati yang sregep ngaji. Waduh. Guyu itu. Atau sebaliknya, ya akhwat, ikhwannya seringnya, akhwannya yang sergup ngaji. Wah, ngaji sih, ya kan? Saya ikhlas akhirnya. Keistiqomahnya itu ternyata ada tendensi di balik itu, ada udang di balik kasur. Jadi gak ikhlas. Keistiqomahan yang tidak ikhlas ini sangat tidak sempurna, malah merusak. Ya kan? Merusak amalan kita. Makanya benahi niat. Mungkin awalnya niat kita kurang lurus. Oke lah. Kalau kita pengen sempurna niat, mungkin gak bisa. Tapi proses, insya Allah bisa. Jadi ada pertanyaan, mungkin gini. Loh, saya sudah awal gak ikhlasnya gimana? Ya udah, sekarang belajar untuk ikhlas. Bukan belajar fikih, tapi belajar untuk ikhlas. Mungkin antum sekarang udah paham fikih banyak, mungkin akidah paham, mungkin 3 lesson utama udah dibaca khatam habis sampai lali, ya kan? Kemudian sampai lupa, kemudian kitab syarah tauhidiyah banyak akidah, kemudian kitab tauhid umpamanya kitab apa al-jadid umpamanya, ya kan? Khatam udah mumpuni, tapi satu yang belum kita pelajari, apa? Belajar ikhlas. Ya, itu penting juga. Jadi enggak, bukan berarti kita pentingnya cuma baca buku, enggak. Itu juga penting, tapi lebih penting lagi adalah diiringi dengan rasa keikhlasan. Susah loh Mas ikhlas. Butuh proses. Apalagi belum menikah. Tapi enggak semuanya ya, enggak semuanya. Nanti langsung wah iki tebang kok tebang pilih apa namanya? Biar uyah gitu, enggak, tapi enggak semuanya. Illa man rahimah rabbahu. Yang keenam, yaitu yang terakhir, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal, kesungguhan, sikap pertengahan berdasarkan ilmu, keikhlasan, dan juga dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima hal terpenuhi. Oh enggak, keempat berdasarkan ilmu harusnya sesuai dengan sunnah, ya kan? Mungkin empat hal terpenuhi, amal, kesungguhan, sederhana, ikhlas, tapi enggak berdasarkan ilmu dan tidak dengan sesuai sunnah Nabi, ya kan? Ya udah, selawatan sak jebole apa mulutnya, baca nih selawatnya 1000 kali malam Jumat Kliwon di masjid sendirian, enek tikus kludak-kludak wedi. Tikus saya mau ikut likiran wedi. Sampai jam berapa nanti? 2:15. Kiat istiqomah sekarang terakhir kita ringkas saja, memang masih ada sih kiat kita untuk beristiqomah, kiat praktis kita beristiqomah. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini implementasi atau salah satu bukti kita dalam istiqomah berdasarkan ilmu, yaitu belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabatnya dan para tabi'in tabi'in. Karena kalau kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah tok titik tanpa standarisasi pemahaman, wow, standarisasi pendidikan kan ada, standarisasi apa lagi, sertifikasi guru juga ada kan, standarisasi juga kan. Untuk sertifikasi alhamdulillah dapat tunjangan, ya kan? Ya enggak ya lain waktu kalau ada kesempatan ya. Jadi kembali atau belajar kepada Al-Quran dan Sunnah dengan standar pemahamannya siapa? Kalau pemahamannya si A, si B, si C banyak. Kalau kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya orang per orang, banyak buku yang beredar dengan pemahamannya masing-masing yang ngarang, ya kan? Yaitu dengan pemahaman para salafus soleh, para salafuna as-soleh, yaitu dari para sahabat dan para tabi'in, tabi'in. Kalau ada orang mempelajari Al-Quran dan Sunnah kok pemahamannya sendiri-sendiri, ya kan? Ini sangat berbahaya. Ada radio, radio apa saya lupa, itu memahami Quran maksudnya pengen dimodernkan dalam penafsirannya. Jadi saya sempat tanpa sengaja dapat channel itu FM, tapi lupa saya. Sangat yang pembicara itu dokter, dokter itu Indonesia tapi bukan dokter Madinah, dokter Indonesia tapi sangat pintar ngomong, pintar ngomong tok, ya kan? Tapi tanpa diiringi dengan bekal ilmu yang mumpuni. Dia memahami, menafsirkan Quran saenak udel dewe. Saya dengerin sampai, wah, ngeri juga ini. Kayaknya intelektual, orang-orang yang intelektual, malah dia bilang, moderatornya, yang hadir itu kalangan akademisi, guru, dosen, orang pintar-pintar yang datang itu. Moderatornya bilang, enggak tahu apa jujur apa enggak, kan lihat radio, mungkin cuma kin kepa wah gitu kan. Wah, ini pembicaranya di depan audiennya adalah prof apa? Ma dosen ABC, ya kan? Enggak tahu, tapi bilang seperti itu. Dari kalangan akademisi. Jadi sangat menyesatkan. Kalau kita memahami Quran dan Sunnah tanpa pemahaman yang benar, akan jadi rame nanti, warna-warni. Islam jadi warna-warni. Ada yang bilang lagi, kan warna-warni indah mas, ya kan? Indah, emang indah. Warna-warni indah. Ada hijau, merah, kuning, indah, iya. Akal-akalan indah. Tapi kalau masalah agama, din, ini bukan masalah keindahan. Yang ke berapa dua, yaitu selalu membaca dan merenungi kisah para nabi dan para ulama. Kita lihat bagaimana Rasulullah atau zaman nabi, zaman dulu, zaman nabinya Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad SAW dalam beragama Islam, dalam menegakkan kalimat tauhid, ya kan? Sangat-sangat banyak kita bisa ambil hikmahnya dari kalangan ulama. Dalam menuntut ilmu bagaimana mereka, dalam mengamalkannya bagaimana mereka, itu bisa kita lihat dengan membaca biografinya para sahabat, biografinya para nabi dan rasul. Jangan hanya cuma sekedar baca biografinya artis idola. Oh, artis idola sekarang siapa sih? Omanya siapa? Siapa sebenarnya? Siapa tadi yang alamat palsu siapa? Oh, Ting-Ting, ya. Biografinya dilihat, wah, lihat jenis wangi, piye sih, ya. Kok bisa sukses seperti itu, gimana sih? Gampang. Antum buat aja sesuatu yang nyeleneh atau yang bagus, disimpan lewat video, unggah aja ke YouTube. Udah, jadi. Terkenal deh. Maka ada pepatah Arab bilang gini, kalau pengen terkenal, kencing itu air zam-zam. Terkenal nggak? Terkenal, seleknya. Artinya gini, kalau pengen tersohor, buatlah sesuatu yang nyeleneh, aneh. Pakai celana panjang yang kanan warnanya hijau, yang kiri warnanya kuning. Terkenal nanti. Rambutnya model gimana? Atau setengah laki, setengah perempuan. Siapa itu? Siapa? Namanya siapa? Hansen. Hudson. Oh iya, siapa lagi itu? Ya kan? Terkenal. Artinya apa? Kalau pengen sesuatu yang diamati oleh orang banyak, dikenal oleh orang banyak, buatlah sesuatu yang nyeleneh. Contohnya pepatah orang Arab, kalau pengen terkenal, kencing itu air zam-zam. Air zam-zam dikencingi, ya pasti terkenal. Langsung di bagian apa namanya, yahoo.co.id nanti dalam beritanya itu teratas, warga Indonesia yang umroh mampir ke air zam-zam, kencing di air zam-zam, terkenal nanti. Ya kan? Dan nanti wartawan pada ngurubungi, apa motivasi Anda kok ngencingin air zam-zam? Wartawan kan asumsinya, ah yang penting saya terkenal dulu, nah, kan gitu. Kalau nanti belakangnya sama tangga polisi, ya oke lah, tangga polisinya Saudi sana, oke. Yang penting kan masuk wartawan, liput, nanti dapat dana dari orang-orang kafir, bisa aja. Wah bagus kamu, berani ngencingin air zam-zam, ya tak kasih beasiswa. Jadi kita pelajari biografinya para sahabat, para ulama zaman sekarang, ya kan, bagaimana keistiqomahan mereka dalam menegakkan syariat Islam, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan kesabaran mereka dalam berislam tersebut. Kita pelajari biografi mereka. Kita akan tersentuh. Ya, kayak kita baca novel mungkin ya. Tapi ini novel yang benar. Kemudian yang ke selanjutnya adalah kiat istiqamah selalu berdoa dan berzikir kepada Allah. Usaha lahiriah ada, tapi usaha batiniah harus ada, lebih penting lagi. Usaha ngaji jos kita kasih nilai plus, tapi berdoa dan berzikir mohon kepada Allah, mohon memberikan keistiqomahan hati, itu juga penting. Memohon keikhlasan itu juga penting. Seperti dikir atau doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Atau ya musarrifal shurur, gimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu masuk ya. Yang selanjutnya merasa yakin dengan jalan yang kita tempuh. Nah, itu kita sudah menjatuhkan pilihan. Nah, saya sudah menjatuhkan pilihan untuk ngaji dengan pemahamannya para sahabat dan para tabiin, tabi tabiin. Kita harus merasa yakin dengan jalan yang kita tempuh. Kalau kita nggak yakin, ya jadi tenang porasi ya kan? Ragu-ragu. Jadi ki ngaji ni, jadi ki kok ciri-ciri ni kok pada apa Imam Samudra dan kawan-kawan ya, yang ikut. Jangan-jangan, ya kan? Jangan bobor kali. Ikhwan, kita harus membedakan antara Islam dengan Muslim, dalam arti orang Islam. Islam adalah agama yang rahmatan alamin. Kalau entah seorang Muslim ada yang bertindak nyeleneh, bertindak yang menyimpang, itu tanggung jawab pribadinya, bukan Islam, ya kan? Maka kita harus bedakan antara Islam sebagai agama dengan Muslim sebagai pengikut Islam. Seorang pribadi dia sebagai seorang Muslim, kita harus bisa memilah, membedakan Islam agama rahmatan lil alamin, seorang Muslim yang terjebak dalam perbuatan yang tidak semestinya, itu tanggung jawab dia nanti di akhirat. Islam berlepas diri dari apa yang dia lakukan. Jadi jangan dicampur adukkan, oh berarti Islam seperti ini, enggak. Jadi kita harus yakin dengan jalan yang kita tempuh sekarang ini. Jangan ada keraguan-keraguan di dalamnya. Yang selanjutnya adalah kiat istiqomah adalah bergaul dengan ulama dan orang-orang yang soleh. Antum pengen istiqomah, tapi dolane ning warnet terus, isine poin blengan. Mulai saat asar, koncone kosek. Wong senjatamu orang mati kok arep salat kok. Wah, kan? Bagaimana ini? Iya ya, aku ora fan nek no. Aduh. Jadi kita cari teman yang bisa memberikan semangat kita untuk istiqomah. Ya. Jangan mencari teman yang bikin kita lemes, bikin apa? Kita tidak semangat dalam berislam. Karena teman itu sangatlah mempengaruhi dalam kehidupan seseorang. Ya. Pemuda, pemudi sama bapak-bapak, ibu-ibu, sami mawon. Jadi jangan tuh semuanya. Teman bergaulnya seorang yang ahli hisab. Maksudnya apa? Ahli hisab maksudnya rokok-rokok. Nanti ahli hisab. Ahli hisab. Ya. Teman kita samping kanan kirinya ahli hisab semuanya, ya kan? Kita paling tidak meskipun enggak ngerokok, kena kita baunya. Kena kita panasnya. Kena kita hawa panasnya, kena kita asapnya, kena kita penyakitnya. Ya kan? Tapi kalau kita berteman dengan yang wah, kayak bakul minyak wangi toh. Paling enggak kita dapat wanginya. Meskipun kita enggak diberi atau enggak beli, paling enggak kita dapat wanginya, ya kan? Nyaman gitu loh. Tapi kalau di samping kita ahli hisap, ya udah. Malah kalau apa? Yang dihisap habis, itu punya duit enggak? Ngapain? Beli lagi loh, kan? Jadi bergaul dengan orang yang tepat. Itu diantaranya, masih ada banyak sebenarnya yang perlu kita pahami. Ya, ini ada ungkapan dari muridnya Ibnu Qayyim, yaitu kembali maksudnya Ibnu Qayyim ketika menerangkan keadaan gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan apabila kami dihantui perasaan takut yang mencekam, memiliki prasangka yang buruk, dan dunia ini terasa sempit, ya, atau bahasa sekarang mungkin gundah gulana, sedih, maka kami mendatangi beliau, yaitu Ibnu Taimiyah. Ketika kami menjumpai beliau, Ibnu Taimiyah tersebut, dan mendengarkan nasihatnya, hilanglah rasa di hati kami yang buruk tersebut. Istilahnya curhat itu loh, ya kan? Payahnya kalau kita curhatnya sama orang yang keliru, wah bahaya ini. Curhat masalah keluarga atau masalah mungkin wah pokoknya hatinya gundah gulana, curhatnya sama orang yang malah menyebarkan apa yang diungkapkan, wah bahaya ini. Atau bukan mencari solusi malah nambah masalah. Bapakku ya salah, disalah-salah, no. Ya. Ini jamnya cocok ya ini. Yang terakhir sebagai penutup, kawan sekalian, pembahasan kita dari mulai Senin sampai Kamis, ya pembahasan antum ya, Senin sampai Kamis, materi yang sudah disampaikan oleh para pembicaranya, ustadz-ustadznya, marilah jangan sampai hanya sekedar lewat telinga kanan keluar lewat telinga kiri. Atau kalaupun toh ada makalahnya atau mungkin dapat bukunya, alhamdulillah, jangan sampai cuma sekedar menjadi tumpukan-tumpukan di perpustakaan kita, mungkin kalau punya perpustakaan pribadi kita di rumah, cuma dipasang tek-tek hadiah dari daurah LPI 2 di Istiqomah tanggal ini, gak dibaca. Jangan sampai seperti kita kalian tadi, kalau kita cinta Islam, kita cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah Rasulullah, ya kan? Kita amalkan apa yang sudah kita ketahui berdasarkan ilmu, dan juga perhatikan, ada penyair Arab yang pernah mengatakan, lau kana hubbuka shadiqan la taqahu, sekiranya cintamu itu benar, niscaya engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un, karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu akan mentaati orang-orang yang dicintainya. Kalau antum cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, dengarkan nasihatnya, perhatikan apa yang mereka katakan, amalkan sesuai kemampuan antum kalau memang antum masih ada keterbatasan. Ya. Kemudian juga seorang ulama mengatakan, laisa sa'nu an tuhibba walakinna sa'nu an tuhab. Yang terpenting bukanlah engkau mencintainya, yaitu Allah, namun yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa dicintainya. Karena kalau kita sudah dicintainya, itu suatu yang sangat berharga bagi kita. Kalau kita cuma sekedar yang pertama tadi, cuma mencintai Allah, ya kan? Saya cinta kepada Allah. Tapi kita mengesampingkan bagaimana sih supaya Allah juga mencintai saya. Kita mengesampingkan yang kedua ini, kita cuma yang pertama, cuma saya cinta kepada Allah, saya cinta Rasul. Ya akhirnya keluarlah album cinta Rasul 1, cinta Rasul 2, cinta Rasul 3. Ya kan? Kalau enggak cinta Rasul, dan kalau kutip kasetnya, berarti antum enggak cinta Rasul. Kalau ada kan, zaman dulu pas booming itu kan, cinta Rasul album yang pertama, cinta Rasul yang kedua, cinta Rasul yang ketiga, itu adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah tahu, Rasulullah benci malah sama kita. Ya kan? Maka yang terpenting adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lakukan apa yang perlu kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya wasiatkan, apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah katakan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mendapatkan cintanya Allah, cintanya Rasulullah, cintanya para ulama, ya kan, cintanya para malaikat. Jadi dua hal ini, kita pengen mencintai Allah dan juga bagaimana kita dicintai oleh Allah, harus ada bersamaan. Jangan salah satunya ada, apalagi yang pertama tok. Ya tadi cinta Rasul, cinta dua, cinta Rasul dua, tiga, sampai sudah gede, cinta Rasul dewasa kali ya, orangnya yang nyanyi kan sudah dewasa sekarang. Jadi, siapakah para tabiin, tabiut tabiin? Iya, tadi kan saya sering menyebutkan para salafuna as-salah, yaitu para sahabat. Salaf artinya adalah terdahulu, pendahulu kita. Ya kan? Salafus salah, pendahulu kita yang soleh. Pendahulu kita yang soleh siapa sih? Siapa? Rasulullah juga termasuk para sahabatnya Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah yang belajar agama kepada Rasulullah langsung. Kemudian para tabi'in. Para tabi'in yang dia belajar kepada para sahabatnya Rasulullah. Para tabi'ut tabi'in yang mereka belajar kepada tabi'in tadi. Itulah generasi tiga yang mulia. Jadi tabi'in, secara ringkasnya adalah orang yang belajar kepada para sahabat Rasulullah, tabi tabiin bawahnya, gitu ya. Jadi cuma istilah saja. Jadi belajar A, B, C. A Rasulullah, B sahabat, B belajar kepada A, C, B, D, C, gitu loh. Tapi bukan MLM ya, nanti MLM nanti. Itu secara ringkas seperti itu. Meskipun ada definisi lain yang menyebutkan tentang tabi'in siapa, ya, ada definisi lain. Tapi mudahnya seperti itu. Yang lain. Pertanyaan nomor 2 enggak usah saya jawab. Ini privasi ini. Ada yang lain? Cukup? Ada. Membuat jadwal time schedule ibadah yaumiyah, nah, ibadah harian. Apakah boleh, pertanyaan boleh atau tidak? Jadi sebenarnya gini, kita harus membedakan antara masalah sesuatu yang sekedar wasilah, perantara, masalah yang sifatnya duniawi dengan masalah yang sifatnya adalah yang sudah tauqifi, yang sudah paten dari agama ini, dari syariat Islam. Harus bisa membedakan mana yang tidak boleh diolah-olah dari segi apa namanya syariatnya, mana yang boleh diolah-olah dari segi fasilitasnya atau perantaranya atau sarananya. Itu harus kita bedakan. Terkadang kita masih blank, mungkin masih kosong, masih belum punya pandangan, masih belum bisa membedakan secara jelas antara sarana dengan apa yang kita jadikan amalan tiap hari tersebut, namanya sholat atau ke masjid. Zaman dahulu Rasulullah, para sahabatnya ke masjid mungkin jalan kaki, oke lah. Tapi ada juga yang naik unta, itu sarana. Untanya sekedar sarana. Sekarang naik apa namanya, CRV pun boleh kalau punya, atau Toyota Fortuna silahkan, Fortuner dengok Fortuna, silahkan kalau punya. Mau pakai sepeda ontel, fadal, sarana. Itu ya. Ketika belajar, zaman dahulu mungkin hafalan diutamakan, kan karena belum ada buku. Sekarang ada buku. Akhirnya terlena bubuk kan dengan buku kita. Alah, ada buku, nyantai, set. Gak dibaca, cuma di buku aja, ya kan? Kemudian demikian juga dengan jadwal ibadah yaumiyah yang sudah kita tetapkan, boleh apa tidak? Boleh, asalkan sekali lagi jangan sampai dipublikasikan. Takutnya apa? Kalau dipublikasikan takutnya apa? Ria, pamer gitu loh. Oh, jadwal saya habis subuh baca Quran setengah halaman ding. Bapaknya kan mending daripada enggak gitu kan. Kemudian matahari terbit, wayah duha, duha. Habis duha baca setengah halaman lagi, satu halaman. Kemudian agak siang, mungkin kalilah dulu apa namanya, tidur sebelum duhur dulu, tidur dijaga juga tidurnya. Oke, tidur. Habis duhur, habis tidur, sholat duhur berjamaah di masjid. Habis duhur, mungkin saya membaca kitab apa yang saya baca, mungkin kita jadwalkan seperti itu sampai malam. Saya ngaji kemana, ada jadwalnya, time schedule-nya, silahkan. Dalam rangka apa? Mengingatkan kita sendiri, silahkan. Tapi kalau sampai maksudnya adalah untuk dipublikasikan, ya, apalagi sampai tukeran sama teman halakohnya. Kan ada yang mungkin tukeran yuk apa dalam skedul ibadah, oke okay. Nanti yang nilai antum ya, oke okay. Akhirnya nilai sama teman, wah antum bagus nih, ibadahnya banyak, wah nilainya 100, nah antum cuma setengah-setengah 50 aja ya, kan ada mungkin halakoh seperti itu. Sampai ditanya, ayo mana tips kedua antum, ayo tanya tukeran, ayo nilai, ini yang bermasalah ya. Tapi kalau sekedar cuma kita buat tips kedua kita, ibadah yaumiyah kita, amalan yang ingin kita laksanakan dalam satu hari, silakan. Habis subuh ngapain, habis matahari terbit ngapain, baca kitab apa, mungkin belajar apa, silakan. Itu tidak, maksud itu cuma sekedar mengingatkan kita. Kalau perlu lewat HP, alarm bunyi, wayahnya sholat duha, mungkin bisa juga mengingatkan. Kalau silakan, tapi sekali lagi jangan sampai dipublikasikan. Ya, salah itu. Itu cuma sekedar wasilah saja, sarana saja untuk supaya kita mentaati peraturan yang kita buat sendiri. Cuma mungkin nggak ada sanksinya. Yang lain? Betul. Fasik adalah namanya hampir mirip dengan munafik ya, fasik ya, hampir mirip fasik itu. Jadi orang yang fasik, saya agak lupa juga istilah secara mendalamnya. Saya agak lupa, mungkin bisa dicari secara definisi secara lebih lengkapnya di yang lainnya ya. Yang lainnya? Kiat Facebookan yang aman. Maksudnya aman dari apa? Aman gak bayar atau aman gimana? Tanpa kuota, non kuota. Waduh. Kiat Facebookan yang aman gimana sih? Sebenarnya Facebookan atau yang sebangsanya itu merupakan suatu fasilitas yang sekarang ada, kayak televisi, kayak komputer juga. Bagaimana kita mensikapinya, ya kan? Bagaimana kita mensikapi fasilitas yang ada? Segala sesuatu asalnya adalah mubah kalau kita tidak menggunakan sampai melupakan hal yang wajib. Televisi, mungkin ada di antara kita yang langsung mengharamkan. Wah, haram. Wis pokoknya televisi timbangan di ruang sana yang kudusnya wong liya, hancurkan aja. Sampai ada yang membakar ijazahnya. Ijazah haram. Ada gambarnya sih. Gambarnya apa? Gak tahu. Foto atau apa. Foto kan haram. Umpamanya seperti itu. Bakarlah total. Ya kan? Tentang Facebookan yang aman, saya kira antum lebih paham daripada saya. Ya, masing-masing kita bisa menilai diri kita masing-masing. Kapan saatnya saya Facebookan, kapan saatnya belajar, kapan saatnya saya ngaji. Facebookan kan dalam dindingnya kan ditulis apa yang Anda pikirkan hari ini itu ya, ya kan? Iya, sering buka ini. Ya. Akhirnya apa? Karena ada pernyataan seperti itu, apa yang Anda pikirkan saat ini akhirnya statement, membuat status, saya sekarang lagi suntuk, statusnya suntuk. Mas itu mau nanggepi itu, makan aja itu bakpao mamanya, gak suntuk mamanya, tanggepi lagi si B, si C, itu tidak bermanfaat. Kalau pengen komentar di Facebook, mending nasihat, mending ayat-ayat suci Quran atau hadis kita tampilkan di Facebook, kan yang buka orang banyak kan, kita sambil berdakwah enak malahan. Atau mungkin publikasi, hari ini ada daurah, publikasikan di Facebook, bisa informasi apa saja bisa dimasukkan di situ. Jadi apa yang Anda pikir saat ini bukan pribadi, enggak, kalau bisa sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan orang lain gitu loh, kalau bisa seperti itu. Jadi jangan sampai setiap apa yang kita pikirkan masukkan ke Facebook. Saya baru suntuk, saya baru ngantuk, saya baru kademen, saya baru kepanasan, saya baru sumuk, ditulis semua. Kan gak manfaat, gak ada faedahnya. Membuang-buang pulsa kalau pakai modem, atau mungkin membuang-buang uang ketika kita di warnet cuma Facebookan, ya kan? 1 jam 2.000 atau 3.000 atau 5.000, nggak tahu. Ya. Jadi saya kira untuk Facebookan yang aman, intinya kita harus mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Banyak maslahatnya apa enggak sih saya komentar di sini? Bisa terjalin ukhuwah lebih enggak dengan sesama muslim, ya kan? Mungkin antum yang kuliah di Undip Semarang, ada yang di UI Jakarta, ada yang di mana ITS Surabaya, ada yang di ITB Bandung, pengen mempererat silaturahmi, silahkan Facebook, silahkan, enggak masalah, sesuai kebutuhan tentunya. Sekedar tanya kabar antum gimana, follow, ya. Di sana ada kabar apa, ada kitab apa yang baru, mungkin bisa. Di Bandung kemarin teman saya pulang, anu, banyak yang murah mas laptopnya. Oh, malah tele-tele laptop ya, bilang gitu. Iya kan? Halo, nyalain. Silahkan nyalain. Cukup ya? Ada airnya, saya lupa kalau ada airnya ini. Cukup, terakhir. Gak ada. Yahwan, gak ada kok. Yang terakhir sebelum saya tutup, saya pribadi saya tutup. Antum sebagai seorang pemuda, ya kan? Sebab beliau Rijal Lugat, pemuda saat ini adalah sesuatu tokoh yang akan datang, menjadi pribadi yang akan datang. Mau jadi apa? Sekaranglah kita bentuk. Antum pengen masa depan, pengen yang cerah, pengen yang sesuai dengan sunnah, pelajari mulai sekarang, belajar din yang baik, belajar pelajaran sekolah dengan baik, ya. Karena usia muda adalah usia yang produktif, usia yang kuat dan produktif. Sebagaimana firman Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Jadi posisi kita ada di apa namanya? Setelah lemah yaitu bayi, ya kan? Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah kita dalam posisi lemah yaitu masa kecil, kita dalam posisi yang produktif, kuat. Manfaatkanlah masa produktif tersebut, masa kuat tersebut untuk menimba ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Jadi seperti sabda Rasulullah, hadisnya mengatakan bahwa dua kaki seorang hamba tidak akan melangkah di hari kiamat sampai ditanya di antaranya an sababihi, tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan, ya kan? Masih muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga insya Allah bisa kalau dia taubat, ya. Jangan langsung fonis lo ya, langsung muda foya-foya, tua kaya raya, ya alhamdulillah kaya raya, ya kan? Setelah itu taubat mati masuk surga bisa, ya kan? Untung itu masa muda langsung foya-foya, sak bebas-bebas kayak burung terbang, ya kan? Mau ngapain silakan, dari tua-tua suge ketemu dari PNS mamanya atau jadi pengusaha yang sukses, ya kan? Masih foya-foya, tapi setelah itu dia ketemu sama antum manusia sekarang ini yang ngaji sekarang udah dewasa, dinasihati nurut. Iya kan? Dia mau masuk masjid, bahkan dia mau mendirikan pesantren, akhirnya meninggal, insya Allah masuk surga. Ya enggak apa-apa lah. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, ya benar. Kalau dia taubat, enggak taubat ya enggak tahu. Iya kan? Jadi itu, jadi kita lah jangan menfonis, oh berarti uang anak yang foya-foya, saya dosa masuk neraka, belum tentu. kelihatan lahirnya seperti itu, tapi di akhirnya dia taubat, siapa yang tahu? Ya kan? Kita enggak tahu akhirnya. Allah misalnya. Saya akhiri ya, cukup? Cukup Mas, betul? Saya akhiri, subhanahamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.